ku rela semua pergi. Biarkan diriku di sini sendiri. Hanya kau kasihku satu bersamaku. Kau hibur hati resah ini dari barat. Kau beri sukacita. Kau tiada pernah mengingkari janji. Kau tabur kedamaian, cinta dan harapan. Kau penuhi jiwaku, kau pedulikan aku. Cinta dan harapan, kau penuhi jiwaku, kau pedulikan aku.